Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam majelis muhasabah Cahaya Hati. Dan bersama-sama kita adalah Majelis Taklim An-Nas'atul Hikmiyah dari Pengadegan, Jakarta. Bu Ibu dari Majelis Taklim An-Nas'atul Hikmiyah, apa kabar semua? Baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan kehidupan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Majelis kita kali ini kita akan bermuhasabah bersama. Tema kita adalah membangun karakter bangsa. Jika kita melihat gambar ini, ada enggak yang enggak kenal ya? Ada yang enggak kenal, Bu? Kenal semua. Bung Karno. Seorang Bung Karno ternyata, kalau ini adalah usaha pemberantasan buta huruf. Artinya, pada awal kemerdekaan, rupanya penduduk di negeri ini banyak yang masih buta huruf. Tapi ini huruf Latin. Nah, sekarang ini 69 tahun kemerdekaan. Pertanyaan saya, bagi umat Islam yang bapaknya beragama Islam, kakeknya beragama Islam, buyutnya beragama Islam, ada enggak yang masih buta huruf Al-Quran? Kira-kira ada enggak? Ada. Kenapa kira-kira itu terjadi? Mari kita lihat kalau buyutnya, kakeknya, ayahnya beragama Islam masih ada keturunannya yang buta huruf Al-Quran. Padahal inilah ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama Allah perintahkan kepada kita bacalah. Kalau membaca saja kagak bisa, jangan-jangan kita juga tidak paham apa sebetulnya isi Al-Quran. Nah itu kitab suci umat Islam. Kalau kita tidak bisa membaca, tidak tahu juga memaknai, apalagi melaksanakan. Padahal ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita balighu anni walau ayah. Kalau ada ustaz atau ustazah mengajarkan Iqra di kampung-kampung, di musala-musala, jangan pernah merasa saya ini kan ustaz apa, ustaz kecil, ustazah kecil, saya hanya mengajarkan Iqra, jangan pernah merasa kecil. Karena inilah awal dari kita mengajarkan kepada umat mengenal Al-Quran dari huruf per huruf, mengenal kalimat, lebih tinggi lagi mengenal maknanya dan seterusnya dan seterusnya. Dulu kata kakek saya, di zaman penjajahan Belanda, kalau ada orang mau naik haji, itu pemerintah koloni Belanda itu ngetes yang mau haji ini bisa baca Quran apa enggak. Itu zaman Belanda. Sekarang ini, pemirsa, kebetulan saya pernah hadir di sebuah majelis besar. Ternyata pada saat ini majelis maulid sebetulnya akan dimulai, itu Pak Gubernur di provinsi itu mau wisuda 1000 orang haji dan hajah. Bu Haji dan Pak Hajah yang 1000 orang itu diwisuda oleh Gubernur, dinyatakan mereka khatam Iqra. Artinya apa? Pada saat mereka itu pergi haji, ternyata mereka masih buta huruf Al-Quran. Jangan pernah merasa kita ini ustadz kecil karena yang kita ajarkan adalah Iqra. Lalu kita mungkin semua hafallah ayat ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kita lihat Allah akan mengangkat derajat bagi mereka yang punya ketinggian ilmu tertentu. Kenapa kalau kita misalnya konsultasi sebentar saja ke dokter spesialis bayarnya mahal? Karena memang dia punya keilmuan yang tinggi. Maka Allah memberikan derajat yang tinggi pula. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, jikalau bersama-sama kita menyimak ayat ini, Al-Mujadalah ayat 11, mungkin kita melihat di mana sesungguhnya kasih sayangnya Allah bisa diterima oleh hambanya secara merata. Andai sekarang ini, bulan Mei sudah ujian SMA, ya, bahkan April akhir, SMP ujian. Ibu-ibu punya gelang tuh, atau punya kalung, punya tabungan. Anaknya mau kuliah, kira-kira mau gak menjual gelang atau kalungnya supaya anaknya kuliah? Mau. Ini harus menjadi komitmen kita bersama, mengantarkan anak kita mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, supaya kita bersama-sama bisa mengikuti, oh ayat ini Allah akan meningkatkan derajat kalau kita berilmu tinggi. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat apa yang kemudian menjadi PR. Dia juga ilmunya tinggi, tapi kenapa juga hidupnya begitu? Bukan karena dia tidak dihargai profesinya, tapi mungkin ini ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya disiplin. Jadi seringkali orang hanya melihat, ya karena sholat itu mah diwajibkan sehari 5 kali. Ya udah kalau waktunya duhur sholat, waktunya masuk asar sholat dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian An-Nisa 103 ini mengajak kepada kita, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat fardu itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kecuali kalau ibu musafir. Kalau musafir kemudian kita mendapatkan rukhsah, maka salat kita bisa dijamak. Tapi bagaimana kalau ibu sudah terlanjur ngerumpi di tetangga? Ngerumpi mulai asar sampai menjelang maghrib. Lewat pula lah itu salat asarnya. Kedisiplinan ini oleh Al-Quran betul-betul ditempatkan pada posisi yang luar biasa, karena dia digandengkan dengan kewajiban sholat. Tapi kenapa yang sholat 5 kali sehari, sholat fardu ini, masih sering saja molor? Kalau ngajar di sekolah, muridnya datang, kadang gurunya telat. Pernah enggak terjadi seperti itu? Kedisiplinan ini sebetulnya dijadikan satu di dalam ayat ini, sebetulnya haruslah menjadi nasihat bagi kita semua. Bahwa mestinya kita bisa ngitung waktu kita. Kapan waktu kita untuk keluarga, kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita beribadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipa mau bertanya Ustazah, bagaimana cara agar kita terbiasa berperilaku yang berkarakter luhur? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, kita akan lanjutkan muhasabah kita kali ini. Bu Ipa, pertanyaan ibu tadi, bagaimana kita bisa menjaga karakter yang luhur? Saya mengambil referensi, 2 tahunan lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sedang mensosialisasikan pendidikan karakter. Ini yang oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan. Disebutlah bahwa ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kalau kita ini mencintai Allah, apa yang kita lakukan? Kita menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Setuju enggak, Ibu? Kalau kita mencintai Allah, kita menjalankan seluruh perintahnya dan kita menjauhi seluruh yang dilarang. Lalu kita melihat gotong royong. Ini sebetulnya nilai-nilai di negeri ini yang makin hari makin ke kota itu makin hilang. Nilai-nilai kegotong royongan. Nah, ini sebetulnya yang diajarkan oleh Islam di surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Ini kalau kita sering membaca, kita memaknai, kita coba yang lupa-lupa kita ingatkan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Kalau kemarin, subhanallah, ujian di negeri ini, kalau ada ini laki-laki mau membunuh, pacarnya pun ikut membantu membunuh. Ini PR kita. Kalau sudah tahu itu kemungkaran, tolong kita hindarkan. Ini, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah melakukan, tolong menolong kalau itu dalam hal kejelekan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kalau mereka itu melakukan, tolong menolong di bidang hal-hal yang melanggar syariat Islam, maka sesungguhnya siksa Allah itu amatlah berat. Nah, PR kita, marilah kita melihat bagaimana kalau kita ingin membangun karakter bangsa yang tangguh. Ini sebetulnya secara umum kita bisa menyampaikan kepada seluruh khalayak al-aqlus salim fil jismis salim. Nah, al-aqlus salim fil jismis salim. Ulama-ulama ahlu sunnah seringkali menyebut al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu akan bertambah jika terus disiram. Nah, begitu juga al-aqlus salim. Bagaimana kita itu bisa berteman, menghadirkan, memproduksi. Bagaimana warga bangsa ini pikirannya sehat. Badannya sehat. Nah, kalau kemudian kita melihat ada tetangga-tetangga kita, atau kita baca di koran atau di TV, lalu mereka mengkonsumsi narkoba, itu badannya tidak sehat, pikirannya juga menjadi tidak sehat. Itu artinya merusak karakter bangsa. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat akan terlahir dari tubuh yang sehat. Oleh karena itu, pemirsa Cahayati rahimakumullah, seringkali kita menganggap sederhana pola hidup kita, pola konsumsi kita. Yang kita konsumsi jangan hanya cuma mikir kita ini konsum makannya ini, kemudian minumnya ini. Kita mengkonsumsi media, kita mengkonsumsi televisi, kita mengkonsumsi internet, kita mengkonsumsi handphone. Sadar enggak itu? Yang kita konsumsi itu macam-macam berita. Yang kita konsumsi macam-macam hiburan yang mungkin tidak semua pengaruhnya baik. Itu akan mengganggu, mempengaruhi karakter kita dan seluruh warga bangsa. Oleh karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab dalam membangun jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat. Jadi janganlah kemudian karena mau mendapatkan keuntungan yang besar, makanan itu dikasih zat pewarna kain. Nah, hal-hal seperti itu, sadar enggak bahwa itu merusak jiwa karena fisiknya dirusak lebih dulu. Nah, ini harus terus-menerus kita ingatkan. Kenapa majelis-majelis seperti ini menjadi penting? Karena menurut ulama Ahlussunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Mudah-mudahan dengan siraman-siraman seperti kali ini, Allah akan meluruskan kembali jika ada pikiran, perilaku, dan hati kita yang mau menyimpang. Allah akan luruskan karakter bangsa ini, karakter diri kita, karakter keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang penuh ridha dan barokah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, sehat, manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita anak cucu keturunan yang soleh soliha, manfaat barokah. Ala hadhihi niyyah liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya'illah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Amin. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca tirof bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi juga tidak akan kuat jika kau masukkan ke dalam neraka jahimu. Maka ya Allah, terimalah taubat kami, ampuni dosa-dosa kami. Karena sesungguhnya hanya Engkau Zat yang Maha Pengampun dari dosa-dosa besar yang telah kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami.